Setelah lama ku memperhatikan kamu, ku suka gayamu dan tingkah lakumu. Ingin diriku berkenalan denganmu, ku yakin kau perempuan yang tepat untukku. Kau memiliki sesuatu yang berbeda, yang tak dimiliki wanita yang lainnya. Oh mungkin kasih kau yang ku nanti, dan kau yang selama ini ku cari. Caramu hiasi hariku, caramu sejukkan hatiku. Bagai pelangi kau warnai hariku. Kasih kau segarkan dunia. Oh, hilang segala sepi sejak kau ada di sini. Telah ku yakinkan hati, kau yang selama ini ku cari. Caramu hiasi hariku, caramu sejukkan hatiku. Bagai pelangi kau warnai hariku. Caramu hiasi hariku, it's fresh. Caramu sejukkan hatiku, oh. Bagai pelangi kau warnai hariku. Kasih kau segarkan dunia. Segarkan dunia. Caramu hiasi